hancur nirwana, distorsi alam sadarku. Aku mulai menggila memikirkanmu saat peluknya mengantar tidurmu. Setiap malam dengarlah. Tinggalkan kekasihmu, tinggallah bersamaku. Engkau inti nafasku dari semesta hidupku. Antar hidupmu setiap hari. Tinggallah bersama.